بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Saudaraku sekalian, jemaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian kita setelah kita alhamdulillah menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Kita ulangi apa yang mungkin telah menjadi maklumat kita yang pertama tadi. Bahwa Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala menyatakan satu pernyataan yang berharga sekali bagi kita semuanya, bahwa inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu yang kita ambil, yang kita pelajari ini adalah agama kita, maka berhati-hatilah, cermatilah kepada siapa kalian mengambil, mempelajari, mengkaji ilmu agama kalian. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu kitab was sunnah bifahmi salafil ummah, dan diambil ilmu tersebut dari mereka para ulama umat, ulama umat yaitu ulama rabbani, ulama yang membimbing umat kepada kebaikan, kepada akidah, kepada sunnah, kepada ibadah, kepada as-sirat al-mustaqim. Dan tentunya saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ulama-ulama yang kita maksud di sini atau yang dimaksud di sini ada di setiap zaman. Ada di setiap zaman walaupun keadaannya satu dengan yang lain, atau walaupun kadarnya antara zaman satu dengan yang lain itu berbeda. Terlebih lagi bertambah akhir zaman, bertambah sedikit. Bertambah akhir zaman, bertambah sedikit. Dan tentunya khusus di zaman kita ini, yang kita hidup di sini, di dunia ini, dan kita berjalan di atasnya, alhamdulillah ada ulama-ulama tersebut yang kita bisa ambil ilmunya, kita percayakan mengambil ilmu agama padanya. Di antaranya seperti Al-Syekh Al-Imam Al-Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, Al-Syekh Saleh Al-Syekh Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu ta'ala, Al-Syekh Saleh Al-Wahidan hafizahullahu ta'ala, Masayikh Al-Imam A'immat Da'wah di berbagai tempat, di Saudi atau di luar Saudi Arabiyah, seperti misalnya di Saudi sendiri, di negeri Saudi Arabia sendiri ada al-imam ahli sunnah wal jamaah al-syeikh Rabi hafizallahu ta'ala, wa al-syeikh Ubaid ibn Jabiri hafizallahu ta'ala, dan beberapa masyaih kibar yang lain, al-syeikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali hafizallahu ta'ala, dan yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan dan kita tidak bisa rinci satu persatu di majlis ini. Mereka lah yang dikatakan dan diinginkan bagi kita untuk mengambil ilmu agama padanya. Mereka lah ulama rabbani yang masih hidup. Adapun yang Allah telah wafatkan dan baru-baru saja Allah wafatkan, ada beberapa. Di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Syekhuna Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Muhammad Amin Ash-Shinkiti rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya, Al-Imam Syekh Muhammad Aman Al-Jami' rahimahullahu ta'ala, yang tentunya asar apa yang mereka tinggalkan dari ilmu masih terwujudkan dan bisa kita mendapatkannya lewat kitab-kitab yang tertuliskan, lewat ceramah-ceramah yang direkam, dan yang lainnya dari para ulama yang mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua dan menempatkan mereka di jannah Allah Subhanahu wa taala, dan mengumpulkan kita bersama mereka nantinya di kelak di hari kemudian di surganya. Allahumma amin. Lantas saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun ulama yang tidak pantas kita mengambil darinya ilmu, yang dikatakan alim tapi bukan ulama rabbani, banyak tentunya. Para tokoh-tokoh kesesatan dari zaman dahulu ataupun sekarang. Tapi kalau zaman dahulu mungkin tidak merepotkan bagi kita, karena keadaan mereka alhamdulillah telah diterangkan oleh para ulama, umat yang sejamannya ataupun yang datang setelahnya, sehingga kita dengan mudah mengetahui ini fulan adalah alim, ini adalah khawarij, alim ini takfiri, alim ini mu'tazili, alim ini asy'ari, dan seterusnya dari berbagai kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka. Walhamdulillah Allah jaga agama ini dengan keberadaan mereka para ulama menjelaskan kepada kita. Dan lebih berat bagi kita apa yang kita dapatkan. Orang-orang yang berada di zaman kita, bahkan orang-orang yang berada di zaman kita itu terkadang memakai penamaan dan pernyataan seperti apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini, apa yang kita berprinsip dengannya. Tapi walhamdulillah, sebagaimana telah kita katakan tadi di majelis yang pertama, ulama ada di setiap zaman, sehingga ada di antara mereka, di antara mereka yang nampak dan jelas-jelas keberadaannya diingatkan oleh para ulama bahwa ini adalah orang yang munharif, menyimpang, ini adalah orang yang sesat, ini adalah orang yang berjalan bersama kelompok-kelompok sesat. Semisal di antaranya di zaman ini, kalau tidak penerangan mereka, ulama-ulama rabbani, ulama yang membimbing kita kepada jalan yang benar, yang memperingatkan kepada kita kebatilan, itu adalah ulama rabbani. Yang membimbing kita kepada ini adalah sunnah, itu adalah ulama rabbani. Ulama yang kita mesti belajar kepada mereka, duduk di hadapan mereka, pengajaran mereka terhadap agama kita, mengingatkan dan memberi peringatan kepada kita tentang mereka, orang-orang yang tidak pantas untuk kita ambil ilmu padanya. Seperti contohnya, kita berada di zaman ini, kita dapati seperti ada seorang tokoh, kalau Yusuf Al-Qardawi dan yang sejenisnya dari kalangan ikhwan, kalangan takfiriyun, kalangan sufiyun, kalangan naam sururiyun, yang jelas-jelas nampak penyelisihannya dan menyatakan bukan dari salaf, maka ini juga tidak sulit bagi kita untuk mengetahui dengan bimbingan mereka para ulama. Tapi yang jadi masalah, dan ini berat dan perlu penanganan khusus di sisi ulama, mereka yang mengatakan dirinya apa? Juga salawi. Tapi ternyata tidak boleh kita mengambil ilmu dari mereka karena mukhalafah, penyimpangan yang ada pada mereka. Mukhalafah dan penyimpangan yang ada pada mereka. Contohnya misalnya, di zaman ini ada seorang yang disebut namanya Ali bin Hasan Al-Halabi. Ali Hasan Al-Halabi ini, bahkan dulunya sebagian kita di Indonesia ini, sebagian salafiyin di Indonesia melihatnya dan memandangnya ini adalah seorang syekh salafi. Tapi alhamdulillah dengan keterangan dan bimbingan Allah, dengan bimbingan Allah dan keterangan dari Allah melalui para masyaikh, para a'immah, para ulama, ahli sunnah, ulama dakwah ahli sunnah di zaman ini, kita mengetahui bahwa ini bukan syekh salafi. Bahkan keadaannya sekarang dikatakan adalah syekh yang mengajak kepada persatuan agama, syekh yang mengajak kepada persatuan agama, mengajak persatuan agama, bukan persatuan mazhab Islam, tapi agama. Dia mengajak kita untuk kita memandang Rafidah sebagai saudara kita. Dia mengajak kita untuk memandang Batiniyah sebagai saudara kita. Akidah mereka, keyakinan mereka tidak perlu diwaspadai. Toh juga akidah dan keyakinan Islam. Kalaupun Ali Hasan ini tidak mengatakan secara langsung, tapi dia memberikan penyetujuan terhadap pernyataan tadi. Karena pernyataan ini dinyatakan melalui satu bentuk pernyataan, katanya para tokoh di dunia, membenarkan apa yang ada pada Rafidhah, apa yang ada pada Batiniyah, apa yang ada pada Ibadiyah. Itu adalah pemikiran yang tidak perlu dikhawatiri, tidak perlu kita mempermasalahkannya. Padahal Rafidhah, kufar, cukup bagi kita ketika Rafidhah mengatakan Al-Quran yang ada di sisi kita itu Al-Quran yang tidak sempurna. Bahkan yang sempurna Al-Qurannya ada di sisi mereka. Ketika satu ayat hilang dan kita mengatakan ini bukan ayat Allah, itu adalah keyakinan yang membahayakan dan membuat kita bisa keluar dari agama Allah. Apalagi dikatakan Al-Quran ini tidak apa? Tidak sempurna. Bahkan Al-Quran yang ada pada kita melalui pengkhianatan Jibril telah dilakukan penyimpangan-penyimpangan. Ini kata mereka, Jibril berkhianat. Kalau ini saja kita dapati pada Rafidhah, maka wajar kalau dikatakan Rafidhah itu kafir oleh para ulama, apalagi banyak yang didapatkan pada Rafidhah. Batiniyah, sepakat ulama umat, Batiniyah itu akfar minal Yahudi wan Nasara. Batiniyah itu lebih kufur daripada Yahudi dan Nasara. Demikian Ibadiyah juga, kelompok yang sesat dan menyesatkan, yang kaum muslimin harus hati-hati. Lantas dikatakan tidak mengapa, sama. Karenanya Ali Hasan Al-Halabi dikatakan oleh para ulama adalah tokoh yang menyeru kepada kaum muslimin dalam pemersatuan agama. dalam pemersatuan agama. Allahu a'lam bishawab. Demikian Ali Hasan Al-Halabi menghembuskan racunnya kepada salafiyin di Indonesia pula. Dan sebagian orang yang terfitnah menganggap bahwa ini masih adalah Syekh Salafi. Kalau yang di luar salafiyin kita tidak bermasalah dengannya. Kalau yang di luar salafiyin, di luar ahli sunnah, kita tidak mempermasalahkannya. Dia mau katakan Ali Hasan apa dan apa, silahkan. Bahkan dia mau katakan bahwa Ali Hasan Al-Halabi ini adalah murid senior Al-Imam Al-Albani, silahkan. Karena kalian bukan salafi. Tapi yang jadi masalah, ada di antara ba'd al-ikhwa tertipu. Dia mengatakan ini juga Syekh Salafi. Maka ya ikhwan sekalian, orang yang seperti ini tidak pantas untuk diambil ilmunya. Tidak pantas untuk diambil ilmunya. Bukan dari alim Rabbani, tapi alim su'. Dan mengomentari bahwa mereka di luar salafin mengatakan Ali Hasan ini adalah murid senior Al-Albani rahimahullahu ta'ala, maka itu adalah dusta dari mereka. Karena Al-Imam Al-Albani menolak permuridan atau pernyataan murid-murid yang mereka katakan terhadap Al-Imam Al-Albani. Penolakan Al-Imam Al-Albani dengan rekaman suara, walhamdulillah, dan masih ada sampai sekarang. Sehingga kita katakan kalau yang mengatakan di luar salafin tidak ada masalah. Tapi kalau yang mengatakan dia menyatakan dirinya salafi, maka ini masalah. Sehingga itu kita katakan Ali Hasan Al-Halabi bukan salafi dan bukan orang yang pantas diambil ilmu padanya, tapi alim su. Alim su. Mungkin ada yang berkata, kok dikatakan alim su? Dia kan juga mengatakan akidah Islamiyah. Apakah dari akidah Islamiyah mempersatukan agama? Ana tanya kepada siapa mengatakan dia membela akidah Islamiyah. As'alukum billah. Apakah membela akidah Islamiyah mempersatukan agama? Apa itu menyelisih akidah Islamiyah? Itu adalah menyelisih akidah Islamiyah. Itu adalah menyelisih akidah Islamiyah, akidah sahihah. Kita dengarkan apa makna Islam. Al-Islam antaslam lillah bitauhid wa bita'ati. Kalian menyerahkan, tunduk sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya, dengan mentaatinya, dan menjauhi apa yang Allah larang, menjauhi kesyirikan dan ahlinya. Itu Islam. Rafidah Kuburiyun. Rafidah Kuburiyun dan kelompok-kelompok bid'ah tidak lepas daripada kesyirikan. Baik kesyirikan dalam asma wa sifat, baik kesyirikan dalam uluhiyah, tidak lepas daripada kesyirikan. Atau syubhat mereka tidak lepas daripada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Demikian selain Ali Hasan Al-Halabi. Kalau Ali Hasan Al-Halabi kita sebutkan sendiri, maka mewakili teman-temannya. Tidak pantas untuk kita mengambil ilmu dan belajar darinya, mendengarkan asyritohnya, kaset-kasetnya, dahulu ataupun sekarang. Dahulu ataupun sekarang, membaca kitab-kitabnya dahulu, lebih-lebih sekarang. Karena bukan ulama yang pantas untuk kita ambil ilmunya. Ingat perkataan Ibnu Sirin tadi, ilmu ini agama yang kita nanti menjaga agama kita, menegakkan agama kita, maka kita perlu melihat kepada siapa kita mengambil agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Ali Hasan dan bersama teman-temannya ya, kita melihat yang biasa diundang oleh Hizbiyun ke Indonesia. Siapa? Mansur Hasan Salman. Sebelumnya siapa? Salim bin Id al-Hilali. Lantas Alun Musa al-Nasr. Ataupun yang selainnya. Al-mar'u ala dini khalili. Al-mar'u ala dini khalili. Seorang dengan siapa dia berteman? Dengan siapa dia berteman? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya ikhwan sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, demikian pula yang selainnya yang berjalan bersamanya, Abul Hasan, atau yang jalan sama dengan Ali Hasan walaupun di lain daerah, Abul Hasan Al-Ma'ribi, yang dikatakan oleh para ulama sesat menyesatkan, yang sekarang menyerukan kepada partai politik siasi. Demikian Al-Maghrawi sebelumnya, demikian Ur'ur sebelumnya, dan Ahlu Mesir, Mustafa Al-Adawi, Abu Ishaq Al-Khuwaili, yang kalian mungkin pernah mendengar namanya. Oh Masya Allah ini Salafi, ini Masya Allah Ahli Hadis, ini Masya Allah Muhaddits. Ilmu agama bukan itu. Ilmu agama yang menyebabkan kita tunduk, patuh, taat kepada Allah, takut kepada Allah, bukan seorang dinilai dia Masya Allah Muhaddits, dia Masya Allah menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Tidak. Kalau itu tidak membuat kepada ketakwaan, itu tidak membawa kepada hidayah Allah, itu tidak membawa kepada ketundukan kepada Allah, bahkan melawan agama Allah, mengedepankan hawa nafsu daripada agama Allah, maka percuma ilmu-ilmu yang ada tersebut. Itulah yang dikatakan alim su. Alim su. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kita katakan di antara dari pemahaman, ambillah ilmu atau lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu. Tentunya yang diinginkan di sini dengan pemahamannya, sebagaimana telah kita katakan tadi, orang yang tidak memiliki ilmu tidak pantas diambil ilmunya. Orang yang tidak memiliki ilmu tidak pantas diambil ilmunya. Bahkan haram mengambil ilmu kepada orang yang tidak memiliki ilmu. Kalaupun dia dikatakan ustaz, kalaupun dia dikatakan dai, tapi dia tidak memiliki ilmu, dia hanya pandai ngomong. Dia hanya pandai ngomong. Ada seorang pandai retorika, iya kan? Di tengah-tengah kita dari manusia ada orang yang pintar berretorika, tapi tidak memiliki ilmu. Yang nggak usah jauh-jauh kita dengar dulu dai kondang yang dikatakan kondang siapa? Aagim, iya. Dia tidak memiliki ilmu sama sekali, retorika belaka. Yang seperti ini tidak diambil ilmu padanya. Tidak kita belajar padanya. Gimana kita mau belajar padanya dia tidak memiliki ilmu? Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita katakan sebagaimana yang kita katakan tadi, Kalau dia di luar ahli sunnah, maka masya Allah kita tidak kesulitan mengetahui ini si A, kayak kita katakan tadi siapa namanya, Agim ini bukan orang yang pantas kita ambil ilmunya karena tidak berilmu. Si A, si B, si C dan seterusnya. Tapi yang parah kalau didapati di dalam barisan saf salafiyin ada orang yang bodoh, cuma pintar berretorika, lantas ingin diambil ilmunya atau dijadikan orang yang diambil ilmunya. Yang seperti ini ya ikhwan sekalian, saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya haram bagi kita untuk mengambil ilmu darinya. Karena sama, yang tidak memiliki ilmu siapapun dia tidak kita ambil ilmunya. Di hari-hari ini kita dapati bermunculan orang-orang yang tidak kita kenal. Kita dapati bermunculan orang-orang yang tidak kita kenal, tapi dia mengatakan dirinya apa? Salafi. Dan bahkan dia masuk ke saf salafiyin sampai pada akhirnya dia ditokohkan, diustadkan. Sampai beberapa salafin, masya Allah, dengan retorika dia di dalam berbicara terfitnah. Terfitnah. Mengatakan ustaz ini masya Allah ustaz yang paling zen sudah. Paling bagus sudah. Padahal hada orang ini adalah muta'alim. Orang yang sebetulnya harus belajar karena bodoh. Namun dia pengen dikatakan seorang alim, seorang ustaz. Hanya sekedar retorika yang ada padanya. Kalaupun dia mungkin bisa membaca kitab, berbahasa Arab. Namun perlu diketahui yang membaca kitab dan berbahasa Arab belum tentu alim. Abu Jahal bahasanya apa? Arab. Iya. Tapi bukan alim. Dan banyak yang bisa baca kitab dari orang-orang yang dikatakan bukan alim di Arab sana. Lantas setelah datang ke Indonesia antum mau jadikan dia ustaz? Dia hanya sekedar bisa bahasa Arab, bisa baca kitab. Masya Allah ustaz ini. Seperti dulu ahlu sunnah pendapat musibah ketika Syarif Fuad Hazza dikatakan alim, muhaddis, banyak yang terfitnah padahal kenyataannya dia takfiri dan tidak pantas dijadikan sebagai alim. Banyak yang merasa terkagum-kagum dengan Syarif Fuad Hazza. Bukan zamannya ikhwah yang mungkin mendapatkan dulu, mungkin tidak mengenal, tapi ikhwan-ikhwan yang dulu mendapatkan zamannya Syarif Fuad Hazza di Indonesia ini mengenal. Ada yang mengatakan, masya Allah bahasa Arabnya fasih, masya Allah dia mentahqiq kitab dan seterusnya dan seterusnya. Pada akhirnya diketahui dia adalah mukharrib, orang yang merusakkan dakwah di mana-mana dia berada. Desis, penyusup. Dia adalah orang yang dikirim oleh Ihya At-Turat Al-Hizbi. Ini Syarif Fuad Hazza di Indonesia dulu. Nah pada hari ini kita dapati ada orang yang diangkat posisinya juga sebagai ustaz, masya Allah, karena retorikanya. Banyak salafin yang terkagum-kagum. Bahkan wallahul musta'an, banyak para akhwat wa ummahat yang terkagum-kagum karena suaranya yang merdu dan suaranya yang berirama, berintonasi, masya Allah. Padahal dia adalah seorang yang bodoh, muta'alim. Mungkin kalian pernah mendengarkan seorang yang dikatakan Sufyan Rurey. Kalian panggil apa dia? Ustaz ya? Toib. Hala yang kalian panggil Ustaz, nampak bahwa dia adalah orang yang tidak paham agama dengan apa yang dia tampakkan. Ketika dia mencoba menjadi banteng untuk menyeruduk Ahlus Sunnah. Ketika dia melecehkan Imam Ahlus Sunnah di zaman ini, Asy-Syaikh Rabi Hafizahullahu Ta'ala. Dia ini dengan retorikanya banyak yang terkesima, banyak yang terkagum. Tapi ini muta'alim ya ikhwan. Para ulama sunnah mengatakan seorang kalau pertama kali dia muncul, di awal munculnya, di awal penuntutan ilmunya, lantas mencaci maki, melecehkan alim min ulama, a'imma min a'imma ahli sunnah, maka ketahuilah orang ini menyimpang dan orang ini tidak benar keinginannya. Saya katakan kepada antum, kalau bapak antum yang memberikan pendidikan duniawi dilecehkan, kalian menerima? Kalian menerima? Tidak. Bapak saya beri makan, beri minum, mendidik saya dengan pendidikan duniawi, dilecehkan, saya tidak menerima. Asy-Syaikh Rabi Hafizahullahu Ta'ala memberikan pendidikan apa kepada antum? Ukhrawi, agama, dilecehkan, tentunya sebagai seorang salafi marah dan murka. Seorang salafi marah dan murka. Siapa yang tidak murka? Maka kita tahu bahwa kesalafiannya ini goyang. Demikian. Dia mencoba menggurui Syekh Robi. Luar biasa anak ini. Kita katakan kakekmu ya Sofyan, sebelum kamu lahir dan sebelum bapakmu lahir, Syekh Robi sudah ada dan sudah menjadi dai. Kakekmu, bukan bapakmu. Karena bapaknya mungkin tidak seumuran Syekh Robi ya. Syekh Robi anaknya sudah profesor di Jami'ah dan sudah tua. Sudah tua. Namanya Profesor Dr. Muhammad Al-Kabir. Muhammad Ibn Rabi. Profesor ya Afi. Di Jami' Al-Islamiyah. Sudah tua. Sudah tua. Ini menurut persaksian para asatid. Saya tidak pernah bertemu, tapi para asatid as-sifat mengatakan kepada kita. Wah Syekh Rabi, apanya kira-kira? Tingkatannya kakeknya. Lah kalau kakeknya Sofyan di mana waktu itu? Di alam mana kira-kira dia? Dia mencoba mengajari Syekh Rabi ketika Syekh Rabi mengatakan kalimatnya terhadap Ja'far. Ja'far Umar Talib takfiri. Nasahtu wama indi amal, atau semakna dengan kalimat itu dari beliau, yang kurang lebih artinya saya sudah nasihati Ja'far berulang kali, namun apalagi daya saya? Apalagi daya saya? Saya sudah nasihati. Yang sebelumnya Syekh menekankan bahwasanya Ja'far ini memiliki pemikiran takfiri. Hala Sofyan ingin mengajari Syekh Rabi. Perkataan yang batil ini luar biasa. Dikatakan perkataan yang batil ya ikhwah. Saya punya rekamannya. Mengatakan perkataan yang batil terhadap alim kabir ini menunjukkan siapa dirimu ya Sofyan. Di mana kamu belajar? Siapa gurumu? Arif lana masayikhak, suyukhak. Beritahu kita siapa gurumu. Di pamflet-pamflet diadak, di daurahnya dia, di mana-mana. Masya Allah salafiyin yang adakan ya ikhwan. Salafiyin. Di mana-mana dia ada yang nulis murid Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Masya Allah, ditulis sana Syekh Saleh. Siapa? As-Suhaimi. Kita tanya, kapan kamu mulazamah dengan mereka? Atau sekedar kamu datang duduk, lantas kamu dikatakan, lantas kamu mengatakan saya muridnya? Pernah ada kejadian di Makassar ya ikhwah, di negeri saya, sebelum saya menuju ke Jawa dalam menuntut ilmu. Awal pertama kali mengenal dakwah Salafiyah. Ada seorang mengaku muridnya Syekh bin Baz. Luar biasa yang mengaku muridnya Syekh bin Baz. Dikejar. Di mana Anda belajar dengan Syekh bin Baz? Dalam keadaan dia tidak pernah lama di Saudi kecuali dalam ibadah haji yang dia lakukan. Di mana kamu belajar dengan Syekh bin Baz? Di mana kamu menuntut ilmu? Pernah saya duduk di majelisnya sekali, setelah itu lantas dia mengatakan dia muridnya apa? Syekh bin Baz. Kita tanya siapa gurunya? Kalau kita mau cerita tentang guru-gurunya, guru-gurunya takfir. Muassasah Wahdatul Islamiyah di Makassar itu guru-gurunya. Orang-orang Muassasah Wahdatul Islamiyah di Makassar itu guru-gurunya. Atau dia telah mengaku muridnya Ustaz Zulkarnain katanya. Kalau kamu mengaku demikian, itu yang diajarkan oleh gurumu? Tentunya seorang kalau lurus jalannya, dia lihat ini imam yang berkata. Yaskut, dia diam. Oh, saya tidak sampai ilmu saya ke sana. Tidak paham saya apa yang dikatakan imam ini. Khalas, nanti tunggu penjelasan. Seharusnya seperti itu. Tidak ngomong di hadapan manusia, ini salah, ini batil. Antum siapa yang miskin? Gurumu saja, Zulkarnain, dan yang lainnya dari kalangan gurumu, kalau kamu katakan itu guru, pembesarmu kalau itu pembesar, tidak berani seperti kamu ngomongnya. Enggak berani ngomong seperti kamu. Lah kamu siapa yang mendahuluimu? Maka kita tahu orang yang seperti ini tidak pantas untuk diambil ilmunya. Jahil. Fakidus syekh la yu'ti. Kalau kalian miliki kaset-kaset Sofyan Rumai. Dan kalau kalian miliki tulisan-tulisannya. Al-afu. Kalian buang. Jaga agama kalian. Kasihani agama kalian yang Allah berikan dengan pemberian yang mahal. Bisa jadi orang ini mengatakan perkataan-perkataan syubhat yang lain yang kalian tidak tahu. Kalian cuma terkesima dan terkesan retorika dia berbicara. Lantas katanya, ya Ustaz, dia sudah tobat. Tobat apa? Tobat makan sambal? Tidak tobat ya ikhwah. Orang tobat itu diem, yesput, dan istighfar banyak-banyak. Yang dia bicarakan ini imam, imam ahli sunnah di zamannya. Ketika, ini satu pelajaran yang besar bagi kita semua. Ketika Ali Ridha membantah Syekh Mukbil dalam masalah ilal hadis, Syekh Mukbil dibuat marah dengannya. Maka Syekh Mukbil menulis kitab untuk membantah dia. Syekh Rabi' mengatakan kepada Ali Ridha ketika mendapatkan Syekh Rabi', Syekh Mukbil seperti ini. Kata Syekh Rabi', ya Ali Ridha, taskut. Tidak pantas kamu berbicara seperti itu. Kamu siapa, Syekh Mukbil siapa? Padahal Ali Ridha ini adalah dari talibul ilmi. Jelas dia belajar kepada siapa? Wahada. Siapa orang ini? Apakah tidak kita pantas mengatakan kepadanya, Anda tersebut? Belajar beradab, mulailah belajar dari awal. Mungkin dikatakan, ya Ustaz, dia pernah ke Saudi. Saudi, kalau Saudi untuk belajar, bagus. Saudi bukan untuk belajar, ikhwah. Ke Saudi TKI. Ya TKI kan juga bisa belajar, iya, tapi banyak kerjanya. Kita tidak permasalahkan. Kalaupun dia belajar di sana, dia perlu mengulangi kembali pembelajarannya. Kalau dia mengerti, dia paham. Hadza alim kabir ya ikhwah. Asy-Syaikh Rabi'. Asy-Syaikh Mubil rahimahullahu taala mengatakan dalam satu pembicaraan di majlisnya, ya ikhwannya talabatul ilmi, kita para ulama sudah putih lihya kita, ada orang baru muncul lantas membantah kita dan berbicara di hadapan kita seperti teman kita. Ini adalah adab yang sangat tidak baik. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, ini mungkin menimpa salafiyin pada hari ini. Mungkin ada yang mengatakan, oh, ini Ustaz Muslim mungkin ada urusan pribadi dengan Sofyan. Saya tidak kenal Sofyan, ikhwah. Tidak ada urusan utang-piutang. Tidak ada urusan pernikahan dengan dia. Tidak ada urusan yang lain. Tidak kenal, saya tidak pernah lihat wajahnya. Tapi ini agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi salafi yang mempunyai kecemburuan terhadap agama Allah. Ketika ulamanya dikatakan dan dinyatakan dengan pernyataan jelek, wajib baginya cemburu dan marah. Orang yang seperti ini tidak pantas untuk diambil ilmunya. Jahil faqidu syai' la yu'ti. Lantas yang lainnya dari orang-orang yang mengatakan dirinya alim tapi tidak memiliki ilmu. Selanjutnya, orang-orang yang tidak diambil ilmu padanya ahlus syubhat. Sebagaimana telah kita dengarkan pemaparan syubhat tadi tentang syubhat, maka tentunya karena syubhat ini memberikan kerancuan, memberikan ketidakjelasan, ketersamaran, tidak boleh kita mengambil ilmu padanya. apatah lagi dia menginginkan makar terhadap kebaikan, maka tidak pantas untuk kita mengambil ilmu padanya. Fattaqus syubhat wa man ittaqas syubhat. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Takutlah kalian dan berhati-hati, apa, menjagalah diri kalian dari syubhat. Karena siapa menjaga dirinya dari syubhat, dia menjaga agamanya dan kehormatannya. Dia melepaskan dirinya dari kejelekan syubhat dalam rangka menjaga agamanya dan kehormatannya. Lantas kita datang mengambil ilmu kepada orang yang memberikan syubhat. Kita apakan agama kita? Kita rancukan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ahlu syubhat, kalau dia bukan dari salafin, ya tentunya kita dengan mudah mengatakan apa? Ini kan bukan salafi, ini bukan sunni. Kita akan mengatakan, ya tidak ada masalah, kita tidak mengambil ilmu padanya karena dia bukan orang yang mengatakan diri salafi. Kalaupun dia mengatakan dirinya salafi, tapi dia ahlu syubhat, namun kita tahu dia bukan dari kalangan salafin, dia adalah hisbiun. Kita tidak mengambil ilmu padanya. Sekarang sarana elektronik di HP kita, dan selain HP kita memancarkan suara-suara elektronik, dengan mudah kita mengambil siapa yang merekam, apa, mendownload atau mengambil rekaman dari siapa yang berbicara di alat-alat tersebut dengan dunia maya. Ada juga yang dengan mudah di alatnya ada radio yang dibawa. Hati-hatilah kita ya ikhwan dari orang-orang yang menyebarkan syubhatnya. Agama ini perlu kita jaga. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibn Sirin tadi, sampai kepada kita, mereka memberikan syubhat melalui radio, mereka memberikan syubhat melalui ceramah-ceramah di radio atau di yang lainnya, sampai bahkan pada tingkat mereka menyebarkan lewat televisi-televisi, baik itu televisi yang melalui satelit atau yang bisa diambil langsung dengan alat-alat elektronik kita di tangan kita. Di antara pelaku syubhat dari kalangan hizbiyun, bukan dari kalangan salafi, yang mengaku salafi, kita kenal dia hizbiyun. Dan kita tidak terpengaruh dengan pernyataan orang bahwa ini adalah salafiyatu humuzaza, kita tidak terpengaruh. Atau salafiyatu muttariq, kita tidak terpengaruh. Kalaupun dia mengatakan dirinya salafi, kita paham dia hizbi. Setelah kita tahu dia hizbi, jangan kita dengarkan, jangan mengatakan dia kan juga ngaku salafi dan ada ustadz yang mengatakan dia juga salafi, menyebarkan sunnah, membela sunnah, menegakkan tauhid. Ustadz yang mengatakan demikian, ustadz kamu itulah yang bermasalah, yang juga memberikan syubhat kepadamu. Mereka hizbiyun. Mungkin salah satu contoh yang bisa kita contohkan yang lagi tren di kalangan ikhwa yang kebingungan, bukan ikhwa yang istiqomah. Kalau ikhwa istiqomah tidak menganggap tren ini, tapi ikhwa yang kebingungan. Seperti radio Roja, televisi Roja, televisi apalagi Yufid, atau radio apalagi yang sejenis itu. Ini adalah ahlu syubhat dari kalangan hizbiyun. Dari kalangan hizbiyun. Kamu ambil agamamu dari mereka? Tidak kamu jaga agamamu di hadapan Apa tidak kamu jaga agamamu di hadapan Allah yang Allah telah memberikan agama ini dengan mahal kepadamu? Wallahul musta'an. Apa dalilmu? Apa yang menyebabkan kamu sehingga mendengarkan mereka? Apakah kurang asatidah ahlus sunnah yang menyebarkan kebaikan, mendidik ummah kepada kebenaran, kurang bagimu? Alhamdulillah, radio ahlus sunnah banyak. Banyak dan hampir di tiap daerah kayaknya ada. Kalaupun tidak ada radio streaming yang disebarkan lewat internet pula dari daerah yang lain. Ini kalau radio, kalau televisi ya tidak ada. Ahlus sunnah tidak berhajat dan tidak pengen dalam kebatilan yang dilakukan oleh mereka yang membuat televisi. Kamu dengarkan mereka sehingga membuat penyakit di dalam hatimu, dan akhirnya kamu, akhirnya kita semua merasa ragu dan bimbang terhadap agama kita, manhaj kita. Wallahul musta'an. Kalau ustazmu atau pembimbingmu mengatakan, muallimmu mengatakan, tidak apa-apa dengar, ketahuilah ustazmu itu juga berpenyakit. Setelah jelas-jelas ini adalah orang-orang di dalamnya hizbi, menyuarakan hizbiahnya. Kalaupun dia mengatasnamakan apa tadi? Bahwa salafi juga. Wallahu a'lam bissawab. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala, dan kalian sudah dengar insyaallah taala. Saya cuma mengulangi. May yahtarim manhaja wa aqidatah la yasma' hadzal idza'a walladzi la yahtarim wa la yubali. Au kama qala, ataupun sebagaimana makna perkataan beliau. Siapa yang menghormati akidahnya, manhajnya, jangan dia mendengarkan radio ini. Jangan katakan, oh kalau radio enggak boleh berarti televisi boleh. Itu pemahaman yang salah. Radio dan televisinya tidak mendengarkan radio ini kalau dia menghargai, menghormati akidahnya dan manhajnya. Tapi kalau dia tidak mau menghargai, dia tidak menghormati akidahnya dan manhajnya, silakan aja dengar. Lantas beliau mengatakan, tinggalkan radio ini. Kita tidak mengambil agama kita dari syubhat yang dipancarkan pemancar lewat pancaran radio ini atau yang sejenisnya. Wallahu a'lam bissawab. Haulai hizbiyun, mereka hizbiyun ya ikhwah. Dulu guru kami yang mulia, sebelum beliau wafat, telah menghukumi mereka hizbiyun. Telah menghukumi mereka hizbiyun sebelum beliau wafat. Alhamdulillah waktu itu kita masih menuntut ilmu di situ semuanya dari kalangan asatidz. Mendengarkan pernyataan beliau bahwa mereka itu hizbiyun. Dan sebagaimana dulunya sampai sekarang hizbiyun. Yang kita juga dapati ikhwah, mengambil ilmu dari orang yang menyebarkan syubhat, terkadang mereka diberatkan dengan asatidz yang mengaku ustaz tapi menyebarkan apa? Syubhatnya. Maka tentunya yang seperti ini tidak kita ambil ilmunya. Karena menjaga diri kita dari syubhat yang akan dihembuskan lewat lisannya. Ada di antara mereka seperti yang tadi kita katakan, mengatakan tidak apa-apa mendengar radio rojak. Kalau yang mengatakan itu hizbiyun, kita katakan hizbiyun. Ini yang mengatakan apa? Ustadz kita loh. Maka yang seperti ini pula, kalaupun ustaz kita tidak diambil, tidak diambil, tidak kita duduk bermajlis dengannya. Wallahu a'lam bissawab. Di antara yang getol menyerukan Radio Roja, di antara da'i yang mengaku sunni, Salafi, Ja'far Saleh. Kalian mungkin telah menganggapnya dia sebagai ustaz. Bahkan mungkin ada yang masih menyimpan rekaman-rekamannya, suaranya. Kita dapati orang ini menyeru untuk mendengarkan Radio Roja yang dikatakan Syekh Robi tadi apa? Siapa yang menghormati akidahnya dan manhajnya tidak mendengar radio ini. Sekarang ada dua perkataan, boleh kalian dengar dari Ja'far Saleh dan ada Syekh Robi mengatakan demikian. Kalian pilih yang mana ya ikhwah? Ini bukan pemilihan umum. Tapi kita pilih dengan basiro, dengan ilmu. Kita pilih yang mana? Orang yang seperti ini yang tidak jelas. Tidak jelas jalannya, walaupun mengatakan dirinya salafi. Dengan syekh, alim, mujahid. Al-imam jarh wa ta'dil. Yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh para ulama. Kita tentunya akan memilih alim rabbani ini dengan nasihatnya yang begitu berharga. Dan seperti yang lainnya, kalaupun dia tidak menyerukan, tapi dia mengarahkan dengan diamnya dia, keriduannya dia. Wallahu a'lam bissawab. Ini orang-orang yang dikatakan ahlus syubhat seperti ini tidak diambil, tidak kita duduk bermajlis dengannya. Bagaimana dengan teman-temannya sama? Almar'u ma'adili khalil. Ini kaedah dari Rasulullah, bukan ini buatan siapa ya Ustaz? Ini kaedah dari Rasulullah. Seorang dinilai dengan siapa dia? Bersama. Kata orang Arab, jalis janis. Orang yang sering bersama, bercengkrama, duduk, bermajlis, maka dia akan sama. Wallahu a'lam bissawab. Kalau memang dia bukan orang yang memiliki syubhat, kenapa kau bersama dengan Ja'far Saleh? Kenapa bersama dengan Ja'far Saleh? Terakhir kami dapat data, kabar katanya Ja'far Saleh sudah diperingatkan dengan mereka, ha'ula. Diperingatkan itu kapan dan bagaimana realitanya? Bagaimana realitanya? Allahul musta'an, tidak ada realita. Mereka masih tetap bersama dan mereka masih tetap bermesra-mesraan bersama. Ini namanya nasihat? Enggak. Maka orang-orang seperti ini membenarkan apa yang ada pada Ja'far Saleh. Wallahu a'lam bissawab. Orang seperti ini tidak diambil ilmunya. Kalau kita ingin selamat, mahal agama ini. Hidayah Allah itu mahal harganya. Kemudian saudara-saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, juga yang menyebarkan syubhat dengan mendatangkan dalil, mendatangkan dalil, mendatangkan kaedah. dalil dan kaidah didatangkan untuk menyebarkan syubhat, kalau yang tadi sudah cukup, ini ditambahin dengan apa? Dalil dan kaidah. Ada dalilnya, ada kaidahnya. Maka sama dengan yang pertama, tidak kita ambil ilmunya. Kita telah mendengarkan beberapa hari yang lalu salafiyin dikagetkan dengan orang yang mengaku dirinya salafi. Bahkan dikatanya diustadkan dan dikatakan ustad ahli hadis. Apalagi ustad ahli usul atau ustad dengan segala macam gelar. Ketika memberikan daurah di Masjid Al-Iktisam dengan daurah judulnya menghormati ilmu dan ulama, sungguh sebetulnya itu bukan menghormati ilmu dan ulama, itu adalah dosa-dosa terhadap ilmu dan ulama. Mudah-mudahan nanti kalian dengarkan ceramah Al-Ustaz Al-Fadil Habibullah Ta'ala Luqman Ba'abdu sekarang di Masjid Slipi Jakarta dalam rangka membantah kaidah dan syubhat yang batil yang dikatakan pembicara tersebut. Pembicara tersebut tidak lain yang kalian katakan Ustadz Ahli Hadis tadi, Ustadz Dzulkarnain. Demikian yang seperti ini ya ikhwah, tidak diambil ilmunya. Tidak kalian memberikan agama kalian kepadanya, lantas dia buat agama kalian seperti kue yang dicampur dengan bermacam-macam adonan atau rempah atau campuran yang tidak tahu ini apa, mas, apa nama kuenya ini. Kata Syekh Mukbil di Yaman dulu ada kue namanya Hambolia. Itu segala macam dicampur. Orang kalau makan bingung ini. Gimana nih kue ini? Apa kira-kira namanya? Agama kita mau dibuat demikian. Ini kue. Kue tapi kalau seperti modelnya siapa yang mau makan? Ini salafi. Tapi kalau salafi yang begini siapa yang bilang ini adalah salafi? Demikian. Selain Dzulkarnain bersama dengan Ja'far Shalih juga banyak syubhat yang dia sampaikan, bahkan orang ini wallahu a'lam bishawab memiliki makar terhadap dakwah ini, sampai-sampai dia melarang sebagian para duat untuk berbicara dan memberikan pengajian di daerahnya atau di daerah yang dia menyangka itu adalah daerah wilayahnya. Orang ini kayaknya gubernur, kayaknya presiden, mempunyai wilayah. Jadi dia berhak melarang. Bukan dia melarang karena memberikan dalil bahwa ini karena demikian dilarang oleh ulama, demikian ada hujjah, yang tidak, semata-mata dilarang karena dia ada padanya hizbiyah dan seterusnya, tanpa memberikan rincian, memberikan penjelasan dengan data-data dan bukti-bukti, dan siapa para ulama yang melarang dai tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang makar ya kok. Karenanya Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala mengatakan beberapa waktu yang lalu, Dzulkarnain ini adalah orang yang memiliki makar. Dia berjalan di atas tariqatil Halabi. Makarnya itu seperti makarnya Ali Hasan Al-Halabi. Dan orang ini juga banyak melakukan permainan terhadap dakwah ini. dia bermain-main di dalam dakwah ini sehingga membuat banyak orang tergelincir, yang tadinya lurus jadi bengkok. Dia juga bisa berubah warna seperti bunglon. Di tempat-tempat hizbin dia akan datang dan diterima. Di tempat salafin apalagi, karena salafin sebagian yang sudah kesemsem. Ini ustaz ahli hadis ini. Dibanggakan, dihebohkan. Kata Syekh Rabi juga selanjutnya, orang ini bunglon mutalawin dan orang ini la'ab. Ini dinyatakan dengan resmi oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, dan tentunya untuk disebarkan. Wallahu a'lam bissawab. Kita mengambil ilmu darinya, kita memberikan agama padanya, la ya ikhwan, tidak. Kita menjaga agama kita. Walhamdulillah, beberapa waktu yang lalu Al-Ustaz Muhammad Umar Sewet hafizahullah ta'ala, setelah diberitahu hal ini, beliau kemarin, alhamdulillah kita dengarkan rekaman yang ada, menarik pernyataan beliau di Surabaya ini beberapa waktu yang lalu, yang mengatakan rajulun thayyib, kalian bersamanya la. Alhamdulillah beliau menghapus dan menarik, dimulai di Purwokerto kemarin, dan insyaallah nanti mudah-mudahan ke Surabaya kalian tanya, insyaallah beliau akan menarik. Demikian. Ya tentunya beliau menyatakan kemarin demikian karena mungkin belum paham. Kalaupun sebagian saudara-saudaranya sudah paham, tapi beliau belum paham. Ketika disampaikan dan beliau paham, alhamdulillah beliau menarik. Kalau kemarin dikatakan rajulun thayyib bersamanya, kalian bersama ta'awun ma'ahum katanya, maka sekarang bukan rajulun thayyib, bukan bang thayyib, bukan. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi membuat ahlu sunnah menjadi apa? Menjadi terlepaskan bebannya satu demi satu. Dan membuat ahlu sunnah menjadi paham kepada siapa mereka harus mengambil ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Lantas orang-orang yang bersamanya pula, yang membelanya, yang bersamanya, yang menunjukkan satu keyakinan dengannya, tidak kita ambil darinya karena berbahaya, sama bahayanya. Wallahu a'lam bissawab. Adapun yang selanjutnya dari orang yang tidak bisa kita ambil ilmu darinya adalah ahlul bida'i wal ahwa. Ahlul bida'i wal ahwa dengan berbagai jenisnya dan modelnya. Kalau sudah dikatakan dia adalah ahlul bida'i wal ahwa, tidak ada bentuk simpatik padanya sekalipun, dan tidak ada keinginan untuk bermajlis kepadanya sedikitpun. Wallahu a'lam bissawab. Karena Ahlul bid'ah wal ahwa pasti akan menghembuskan kebid'ahannya dan hawa nafsunya kepada siapa yang mendengarkannya. Kepada siapa yang mendengarkannya, kepada siapa yang bersamanya. Ada cerita yang baik yang selalu diberikan contoh oleh para ulama, yaitu kisah Abu Dzar Al-Harawi. Kisah Abu Dzar Al-Harawi. Abu Dzar Al-Harawi ini adalah salah seorang alim dulunya, tokoh yang dikatakan alim yang besar, tokoh yang dibesarkan keberadaannya, dan juga salah seorang perawi yang meriwayatkan Sahih Bukhari. Bukan perawi yang meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari, tapi perawi yang meriwayatkan Sahih, kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari, bukan meriwayatkan satu hadis, tapi kitab Sahih Bukhari. Beliau Abu Dzar Al-Harawi terkecoh ketika melihat Al-Imam Ad-Darqutni mendatangi Abu Bakar Al-Baqillani. Wa Abu Bakar Al-Baqillani ini Asy'ari Mu'tazili. Asy'ari Mu'tazili, dan menyerukan kepada Asy'ariyah wa Mu'tazili, dan menyerukan kepada I'tizaliyah. Ini siapa? Abu Bakar. Al-Baqillani. Ketika itu dia terkecoh. Akhirnya dia mendatangi Abu Bakar Al-Baqillani. Dan dengan keadaan seperti ini, Abu Bakar Al-Baqillani tidak memberikan waktu yang ada ini dibiarkan begitu saja, tapi menyusupkan dan memberikan pemikiran Asy'ari kepada Abu Dzar Al-Harawi. Pada akhirnya Abu Dzar Al-Harawi, karena sering mendatangi Abu Bakar Al-Baqillani, menjadi Asy'ari Mu'tazili. Berbeda dengan Al-Imam Al-Isfirayni, Abu Bakar Al-Baqillani diingatkan keberadaannya terhadap umat sampai dalam khutbah Jumat. Artinya orang yang bersama dengan ahlul bidah akan dihembuskan kebid'ahannya oleh ahlul bidah, akan mendapatkan hembusan kebid'ahan dari ahlul bidah ini. Orang yang menjauh dari ahlul bidah, memperingatkan ahlul bidah, dia akan selamat. Al-Imam Al-Isfirayni di khutbah Jumat menyebutkan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan Abu Bakar Al-Baqillani. Tidak hanya kesalahan, tapi disebutkan yang mempunyai pemikiran ini orangnya. Ada sholat Jumat masalahnya. Ada sholat Jumat ini, Abu Bakar Al-Baqillani ini orangnya. Abu Bakar Al-Baqillani. Sehingga Abu Bakar Al-Baqillani keluar dari masjid dengan keadaan menunduk, khawatir melihat manusia, karena dia diingatkan oleh Al-Imam Al-Isfarihini wallahu a'lam bisawab dalam kisah tersebut. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Abu Dzar yang bersamanya menjadi seorang Asy'ari pula, padahal dia tadinya adalah ahlus sunnah. Kenapa para ulama melarang kita mengambil ilmu kepada hizbiyah, kepada ahlul ahwa, kepada ahlul bidah? Karena bahayanya mereka akan membuat kita, atau kebid'ahan mereka, hizbiyah mereka, hawa nafsu mereka akan membuat kita sama seperti mereka. Tadi kita sering mengucapkan almaru ma'adini khalili wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi tidak boleh mengambil ilmu kepada mereka. Seterusnya, tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang diketahui dia orang yang tidak jelas. Siapa dia? Ahlussunnah tidak mengenalnya. Orang yang majhul ataupun mubham. Tentunya kalau orang yang sudah jelas saja, kita berhati-hati dengan kebid'ahan, dengan syubhat. Ini orang tidak jelas. Terkadang di Indonesia ini datang katanya dari Saudi, datang katanya dari apa? Dari Yaman. Pernah datang dari Yaman. Bahkan ngaku teman seperjuangan Syekh Mukbil. Luar biasa ya, teman seperjuangan Syekh Mukbil. Dan ternyata yang dikatakan teman seperjuangan Syekh Mukbil, oh ternyata orang yang menjemput saya dulu di bandara. Saya datang ke Yaman, dia menjemput saya masalahnya. Atau yang sejenisnya dengan perkataan-perkataan yang lain terhadap yang lainnya. Orangnya tidak jelas ya, ikhwah. Kita jangan cepat-cepat memberikan agama kita padanya. Kita tanya dulu siapa, bagaimana, kepada ulama ma'rufin. Kalau dia dari negeri Yaman ditanya bagaimana, kepada siapa ulama Yaman kita tanya. Kalau dia dikenal dengan ulama yang lainnya, kita tanya kepada ulama yang lainnya, mu'tabar, ma'ruf, dari kalangan a'immah, ulama ahli sunnah, masyaikh ahli sunnah yang ma'ruf. Kalau mereka mengatakan, dan alim mu'tabar yang ma'ruf ini mengatakan, oh dia saya kenal baik, masya Allah, dia duduk di sini, dan dia dalam ceramahnya, dalam materi dan kajiannya atau majlisnya menyebarkan kebaikan dan seterusnya tidak didapatkan sama sekali, dan tidak ada memang pembicaraan tentangnya, baru kita belajar menuntut ilmu dengannya. Tidak jelas kita dengannya, jangan cepat-cepat kita menyerahkan agama kita dengannya. Kita serahkan agama kita kepadanya. La, Allahu a'lam bishawab. Demikian. Dan kita mau mengatakan teman seperjuangan Syekh Mukbil ini, Allahul Musta'an, ini adalah kalimat yang kalau kita boleh katakan dusta ya ikhwah. Syekh Mukbil di Yaman datang sendirian dan menyebarkan sunnah di Yaman sampai pada akhirnya menelurkan atau memunculkan para ulama salafi. Kalau seandainya kita mengatakan dengan jujur teman seperjuangan, maka kita akan katakan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab Al-Wusabi mungkin termasuk, karena beliau ketika Syekh Mukbil datang di Yaman, beliau juga ke Yaman karena memang sama-sama orang Yaman, dan beliau juga murid Syekh Mukbil karena menimba ilmu dari Syekh Mukbil. Tapi itu pun beliau tidak ridho kalau dikatakan teman seperjuangan, beliaunya sendiri. Beliau mengatakan, saya muridnya Syekh Mukbil. Lantas ada orang mengatakan teman seperjuangan, luar biasa itu. Nah, jadi itu adalah kalimat yang dusta, wallahu a'lam bishawab. Karena alhamdulillah kami paham juga tentang keberadaan negeri Yaman. Kalaupun sedikit tidak banyak lah. Jadi orang yang tidak jelas kita tidak mengambil ilmu padanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah diantara siapa-siapa yang tidak boleh kita mengambil ilmu padanya. Sebetulnya ada beberapa poin yang di sana menyebutkan juga hal-hal yang perlu kita perhatikan. Namun dengan kadar untuk waktu ini kita cukup insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan di waktu dan pertemuan lain Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kita dan memberikan kesempatan untuk kita semuanya, atau di majlis yang lain, di kalangan duat yang lain, bisa menyampaikan. Allahu a'lam bishawab. Sehingga sebagai kesimpulan, agama ini milik Allah. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum. Agama ini milik Allah, maka tentunya kita berhati-hati untuk mengambil agama ini, mengambil ilmu agama ini terhadap orang-orang yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita akhiri di sini, ada beberapa pertanyaan mungkin yang sudah mendapatkan keterangan di majelis tadi, kita cukupkan dengan majelis tadi. Adapun yang lain, kita melihat beberapa hal yang perlu kita jawab. Wallahu a'lam bissawab. Apakah benar Ustaz Zulkarnain ditahdir Syekh Robi? Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa benar. Dan bagaimana sikap kita dalam masalah ini? Ya, kita tidak perlu bertanya bagaimana sikap kita. Ulama sudah mengatakan seperti tadi, bagi kita untuk apa? Diam atau mempraktekkan? Nah, ulama kita sudah berkata, kita diam atau mempraktekkan? Anda tanya kepada antum. Antum jawab dengan jujur. Kalau Al-Imam Ahmad mengatakan kepada kalian, kalian harus tinggalkan Al-Karabisi Wal-Kalbi, karena dia memikiri pemikiran daripada Jahmi atau Mu'tazila, kalian tinggalkan atau enggak? Anda jawab, antum jawab dengan jujur. Kalian tinggalkan atau tidak? Ini Imam Ahmad loh. Tinggalkan. Beliau berkata dengan ilmu, ada data, ada bayina. Imam Ahmad di zamannya, Syekh Robi di zaman kita. Antum kalau mau menyamakan para imam, maka kita katakan Syekh bin Baz seperti Al-Imam Syafi'i, Syekh ini seperti Imam Malik, ini Imam Ahmad, ini Syekh Robi. Kalau di zaman ini tidak ada Imam Ahmad, maka ada Syekh Robi. Kalian seperti di zamannya Imam Ahmad. Wah, Syekh Robi berkata, bukan sembarangan berkata ya kawan. Beliau kenal Zulkarnain, melebihi kita mengenali Zulkarnain. Antum ada yang kenal berapa tahun dengan Zulkarnain? Mungkin tidak ada yang lebih lama dengan saya pengenalannya terhadap Zulkarnain. Ana tahu Zulkarnain sebelum salafi dan sampai menjadi salafi. Ana paham Zulkarnain sebelum salafi dan setelah menjadi salafi. Ada yang mengetahui Zulkarnain seperti saya? Enggak ada. Pengetahuannya Syekh Robi melebihi saya. Paham? Anda kira beliau ngomong dengan kayak makan gula-gula karet gitu lantas dibuang? La ya ikhwan, dengan ilmu wa taqwa. Setelah datang keterangan-keterangan Zulkarnain, demikian dan demikian. Wallahu a'lam bissawab. Dahulu kami menyimpan pelajaran dari ustaz seperti Zulkarnain, Sofyan Rurai dan semisal mereka. Bagaimana nasihat ustaz tentang, ya tadi sudah saya katakan. Sudah dijawabkan tadi? Nah, barakallahu fikum. Apakah kita belajar agama harus belajar kepada spesialisnya sebagaimana ilmu dunia? Iya kalau ada. Iya kalau ada. Kalau ada, kita belajar kepada spesialisnya. Misalnya ada Imam Al-Albani masih hidup, kita belajar hadis kepada beliau. Spesialisnya, tidak ada yang meragukannya. Ada Imam Syekh Ibnu Taimin, ahli fakih fuqaha di zaman ini. A'immatu fuqaha, Imam fuqaha, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Dan gurunya imam ini siapa? Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Kalau ada kita bisa belajar, masya Allah. Tapi kalau tidak ada ya ikhwan, ya kita pakai bahasa kita, tidak ada apa? Tidak ada rotan, akar pun jadi. Artinya yang bisa memberikan keumuman daripada ilmu, bentuk-bentuk umum kita belajar padanya. Jangan karena oh dia bukan spesialis, saya tidak mau belajar. Tidak didapat spesialis, kamu belajar atau enggak? Akhirnya kamu tidak belajar karena tidak dapat. Akhirnya kamu jadi spesialis sendiri. Kayak pemain apa? Akrobat. Jalan di atas tali. Waduh. Ya, enggak apa-apalah coba-coba jalan di atas tali itu. Jalan di atas tali karena bukan orang yang ahli. Jatuhnya lebih banyak, bahkan sebelum jadi ahli sudah tewas. Jatuh dari tali, dari tinggi jatuh ke bawah. Tewas duluan. Artinya kalau tidak belajar, coba belajar sendiri, kamu nantinya jadi aklani. Abdul Hakim Abdad itu contoh dari belajar agama tidak tanpa guru, sehingga banyak akwalnya, ngomongannya tidak sesuai dengan tuntunan ilmu. Makanya para ulama mengatakan, man akhadha kutubah syekhahu, siapa yang mengangkat kitab-kitab yang ada itu sebagai gurunya, maka faqad kathura ahta'ahu, maka banyak salahnya daripada apanya? Benarnya. Salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ya tadi, gambarannya pemain apa? Akrobat. Coba kita pasang tali di sini. Ada yang pemain sirkus? Coba jalan, kita mau lihat. Sampai ahli. Sebelum jadi ahli satu kali jalan sudah jatuh. Jatuh ke bawah. Ya untung-untung kalau dia masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau tidak didapat yang spesialis seperti itu, kita ambil yang keumuman. Alhamdulillah, kita dapatkan ilmu secara umum, kita dapatkan pengetahuan secara umum tentang masalah hal tersebut, hadis misalnya, usul fikih misalnya, dan itu cukup, alhamdulillah. Apatah lagi ada yang memang ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Haruskah kita belajar ilmu fikih dari Ustaz Fulan? Oh misalnya, haruskah kita belajar dari ilmu fikih dari Fulan, ilmu akidah dari Fulan, meski dia tidak pandai dalam ilmu fikih? Masya Allah, kalau dia tidak pandai, nah dia mengajarkan apa? Tentunya yang dimaksud bukan seperti ini. Dia itu paham terhadap ilmu fikih secara umum. Tapi dari sisi ahliyah, mendalam, muta'amik, dia bukan orangnya, tapi dia bisa mengajarkan, kita mengambil ilmu darinya. Karena dulu para ulama, ketika tidak mendapatkan juga yang ahli, mereka mendapatkan pelajaran yang umum dari guru-guru mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Sehingga kita tidak qanaah dan zuhud terhadap ilmu. Jangan ada sifat qanaah dan zuhud terhadap ilmu. Kita kebalik, zuhud dan qanaah terhadap ilmu, terhadap dunia. Suka ya? Nah, enggak qanaah. Seharusnya kita qanaah dalam dunia, adapun dalam ilmu kita bersemangat, punya sifat cemburu terhadap ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kita memilih ustaz antara satu dan yang lainnya, saling menuduh hizbi, padahal beberapa kitab yang dipakai dalam mengajar sama? Kita tidak menjadikan barometer tolak ukur kitab yang diajarkan, tetapi kita melihat yang menjadi tolak ukur, ustaz ini memang memiliki pemikiran hizbiyah atau tidak. Paham? dan mengetahui ustaz ini memiliki pemikiran hizbiyah, lihat orang-orang yang berada di zamannya, yang bersamanya. Dari orang-orang yang kita kenal, dia adalah istiqomah di jalan Allah. Atau lihat dari pernyataannya ulama yang mengenal orang ini. Demikian. Kita jangan mengatakan, oh, tidak ada ulama yang mengatakan. Jadi kita tetap bersama dengan dia. Karena tidak ada ulama. Tidak Syekh bin Bang mengatakan hizbiyah. Tidak Syekh Albani mengatakan hizbiyah. Ya akhi, ana berikan antum contoh yang mudah dan ringkas. Ada orang curi motor di situ. Ini motor banyak nih. Ada orang curi motor. Kamu lihat. Wah, tidak ada yang mengatakan dia pencuri. Syekh bin Bas, Syekh Albani tidak mengatakan dia pencuri. Padahal dia pencuri motor. Antum mau katakan demikian? Atau antum mengatakan, pencuri, pencuri, pencuri. Iya kan? Yang mana antum lakukan? Ada orang di masjidmu, di satu desa. Dia mengajarkan Asy'ari. Nah, tidak ada ustadz dan tidak ada ulama yang mengatakan dia penyeru hizbi. Tidak ada Syekh bin Bas. Ya Syekh bin Bas, tidak kenal orang di desamu ya akhi. Syekh bin Bas tidak pernah datang ke desamu. Tidak pernah. Yang mengenalnya di orang yang ada di zamannya, di tempatnya, dari orang-orang yang zu istiqomah, orang yang memiliki keistiqomahan. Maka lihatlah perkataan mereka. Karena orang yang berkata tentang fulan dan alan, kalau dia di atas ketakwaan, maka perkataannya itu betul. Dia di atas wara, dia di atas agama Allah, perkataannya itu betul. Bukan dia memang orang yang apa? Yang mudah berbicara, tidak ada wara, tidak ada takwa, tidak ada agama, wala dinan, wala akhlak. Orang seperti ini tidak usah didengarkan perkataannya. Tapi dia masya Allah, orang yang beragama, orang yang takwa, orang yang memiliki wara, orang yang memiliki agama. Tidak ada keperkenalan antara dia dan dia. Hanya dia tahu bahwa ini mengajarkan akidah Asy'ari misalnya. Dia memberikan jalan dari fulan. Itu adalah akidah Asy'ari yang diajarkan. Apakah ini disalahkan? Kita dengarkan omongannya. Faham? Jadi jangan tunggu nanti Syekh bin Bas. Atau tunggu siapa imam yang sekarang Syekh Robi. Datang ke daerahmu. Melihat si A, melihat si B. Oh, ini jangan ya. Ini ya boleh. Ini tunggu baru kalian meninggalkan. La, itu adalah pemahaman yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Contohnya tadi ada pencuri mencuri motormu sendiri. Kalau motornya orang lain kamu mungkin masih menganggap enggak apa-apa lah motor orang lain. Motormu yang dicuri. Ya Syekh bin Bas dengan Syekh Albani belum mengatakan dia pencuri. Biar aja ambil motornya. Mau? Enggak mau. Masalahnya apa? Motormu, duniamu, ini agamamu. Ini agamamu mau diambil. Motor bisa kamu beli lagi kalau dicuri ya kan? Agama kalau dicuri kamu bisa beli? Iya ikhwan, kita melihat dengan realita yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga wallahu taala a'lam bishawab, kita demikian. Siapa saja para ulama yang ada pada zaman ini? Wah, tadi sudah kita sebutkan, tidak bisa kita merinci satu persatu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah di Indonesia ini ada ulama? Boleh kita katakan tidak ada ulama, yang ada hanyalah du'at salafiyah. Min du'at salafiyin. Tidak ada ulama, sehingga kita jangan mengatakan, oh ini masya Allah, alim hadis, alimnya dalam hadis, dia muhaddis. Ini masya Allah, ahli tafsir, jadi dia mufassir. Dan tidak ada. Semua adalah doa. Semua adalah doa. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, ini masalahnya. Nah, pada waktu yang lain, bagaimana mendidik istri dengan ilmu yang menolak dakwah salaf. Insyaallah pada waktu yang lain, nanti pertemuannya dalam acara yang lain insyaallah. Syiah manakah Apa nih? Sejauh manakah fungsi yayasan dalam sunnah dan sejauh manakah kedudukan ikhwah kepada pengurus yayasan? Yayasannya ikhwah seperti motor. Kita contohkan motor lagi. Motor ini banyak contohnya. Seperti motor yayasan itu. Kalau kalian perlu, kalian pakai. Kalau kalian tidak perlu, ya diparkir. Ya, seperti itu yayasan. Seperti itu yayasan. Yayasan itu perkara dunia ya ikhwah, bukan perkara akhirat. Maka yayasan itu seperti motor. Kalau kita perlu, kita pakai motornya. Kalau tidak, ya disimpan motornya. Masa kita gak perlu motornya, kita pakai terus. Pak, mau kemana pak? Gak kemana-mana. Kok di atas motor terus pak? Enggak, gak kemana-mana. Cuma di atas motor aja. Orang akan mengatakan, wah ini kurang waras ini bapaknya nih. Jadi seperti motor, diperlukan, dipakai. Kalau tidak diperlukan, ya disimpan di parkir. Itu yayasan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dalam urusan kita di negeri kita ini, terkadang kelembagaan yayasan itu dituntut oleh pihak ulatul umur sebagai sisi apa keresmian. Ketika mereka tidak mempermasalahkan dan tidak meminta, maka tidak perlu. Demikian. Sehingga kita tidak ghulu dalam masalah-masalah seperti ini. Adapun kalau diperlukan, kita pakai. Kalau tidak diperlukan, tidak dipakai. Dan teman-teman yang berada di yayasan, sekedarnya ketika dibutuhkan, ketika tidak dibutuhkan, ya sudah selesai urusannya. Tidak kemana-mana membawa, saya loh pengurus yayasan, saya pengurus yayasan. Tidak, sekedarnya ketika dibutuhkan, datang ulatul umur. Ini lembaga apa namanya? Lembaga ini pak, mana pengurusnya? Saya pengurusnya pak. Anda apa? Saya ketua pak. Mana suratnya? Ini pak. Oh iya iya, terima kasih ya. Sama-sama pak. Pergi. Iya. Masuk lagi kembali rek. Nggak dibutuhkan lagi nanti. Pergi. Masih dibutuhkan terus. Kemana-mana kita bawa. Ada yang tegur. Mas, itu apa mas? Ini surat yayasan. Dipegang terus mas. Ya enggak apa. Orang akan mengatakan, wah ini kurang waras. Ini bawa pengurus yayasan terus di bawah kiri kanan. Iya, seperti itu. Jadi seperti motor, ketika dibutuhkan dipakai, ketika tidak dibutuhkan disimpan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi diantara nasihat para ulama berkenaan dengan yayasan ini, mereka memperingatkan sedini mungkin kepada kita bahwa kebanyakan orang-orang yang bergerak di yayasan, kebanyakan karena melampaui batas dan bersungguh-sungguh dalam masalah yayasan ini, mereka terjebak dalam kesalahan demi kesalahan sampai kepada hizbiyah. Maka kata mereka, tinggalkan. Kalau memang sudah demikian, tinggalkan. Sehingga kita dalam hal ini tidak melihat yayasan sebagai masalah yang kita berlebih-lebihan padanya. Sekadarnya sebagai motor tadi, wallahu a'lam. Ketika tidak dituntut, mau tidak mau kita siapkan. Ketika tidak dituntut, tidak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berkenaan dengan yayasan. Pertanyaan yang kedua sama dengan apa yang berkaitan dengan yayasan. Saya kira jelas insyaallah taala. Dalam takaran apa yang seperti seorang itu dianggap bekerja, mempunyai pekerjaan, tolak ukurnya bagaimana? Sebagaimana contoh jika ada seorang yang berhujjah ingin mencontohi Abu Hurairah yang menemani Rasulullah kemanapun, bahkan ketika sahabat yang lain tidak bisa menemani Rasulullah karena kebutuhan dunianya. Jadi seorang mencukupi dirinya dengan pekerjaan sebatasnya, sebatasnya, secukupnya. Selama dengan pekerjaan tersebut tentunya dia bisa bebas di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat dulu bekerja sekedar mencukupi kebutuhan hidupnya. Cuman ada yang Allah berikan keutamaan kepada seseorang kalaupun dia tipenya seperti itu. Dia mencukupi sekedar dirinya tapi Allah memberikan kemuliaan. Seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Yang dia sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya tapi Allah melebihkan kepadanya. Orang yang seperti ini kita tidak boleh cemburu padanya. Allah yang melebihkan kepadanya. Kecuali dia dengan perkara dunianya melalaikan dia dari menuntut agamanya, apa mempelajari agamanya. Beberapa orang sahabat datang ke sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta ya Rasulullah mengadu. Mereka mengadu kepada Rasulullah keadaan mereka fakir, miskin, tidak bisa memberikan sedekah, sementara orang-orang kaya bisa memberikan apa? Sedekah dari kalangan sahabat Nabi. Lantas Rasulullah mengajarkan untuk membaca 33 kali tasbih subhanallah, lantas alhamdulillah 33 kali, lantas Allahu akbar 33 kali dan dicukupi dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, atau 34 kali takbir. Itu akan menyamakan mereka dengan sedekahnya orang kaya tadi. Tetapi ternyata orang kaya juga mendengar, wah, ini ada amalan yang bagus ini. Akhirnya orang kaya juga melakukan amalan yang sama. Melihat hal ini orang miskin ini, aduh, dia sudah sedekah, lantas baca zikir lagi, kita ini kalah lagi. Datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, apa boleh buat? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha min ibadi. Apa boleh buat ya hamba-hamba Allah? Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang itu, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada siapa yang Allah inginkan. Kita tidak boleh cemburu. Sehingga kalaupun seorang menutupi dunianya lantas diberikan kelebihan oleh Allah, ya biar aja. Itu adalah kelebihan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan. Terkecuali tadi, dia ternyata kerja siang malam, banting tulang, bahkan memeras tulang mencari dunia. Ini yang tidak benar. Wallahu a'lam bissawab. Karenanya saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi seorang boleh aja bekerja kalaupun misalnya dia punya perbekalan dan dia bisa tahan seperti Abu Hurairah, dia tidak punya anak istri. Abu Hurairah menemani Rasulullah, tidak ada beban baginya. Dia bisa tahan seperti Abu Hurairah menuntut ilmu, dia menerima apa adanya, maka itu baik insyaallah ta'ala. Kita di tempatnya Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, di zaman beliau hidup, waktu itu beliau mengatakan kepada kita, karena kita di sana masyaallah betul-betul kita ditempa, dilatih di zaman beliau, tapi bukan di zaman setelah beliau, di zaman beliau kita betul-betul ditempa. Ketika kita tidak ada pengiriman uang, karena pengiriman uang dulu sulit bagi kita. Tidak ada HP, tidak ada pengiriman. Betul-betul kita di pembuangan, kalau istilahnya kalimat pembuangan. Tapi ini adalah menuntut ilmu. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Sampai-sampai ingat saya makanan para ustadz kalian yang belajar di Syekh Mukbil waktu itu. Makan nasi dan ditemani dengan lauk nasi pula. Bagaimana kok makan nasi ditemani lauk nasi? Jadi ada syarahnya nih. Makan nasi ditemani nasi. Nasi yang kemarin dijemur, digoreng. Setelah itu dipakai makan nasi. Nasi ketemu nasi. Ada lagi yang lain karena tidak ada lauk ya kawan. Kalian di sini Surabaya ada ikan, ada apa? Ya kan gak bisa dikirim ke Damat waktu itu. Kita gak punya apa-apa. Nasi. Kita makan nasi, gak ada lauk. Pagi hari kita makan roti. Rotinya itu kalau sudah lama kering. Kering. Nah kita jemur. Jemur dengan matahari. panas matahari. Kita enggak punya minyak karena enggak ada uang untuk menggoreng seperti nasi. Roti kering ini sebelum dijemur diberikan air dulu, campur garam. Garam banyak kalau mau. Setelah kering, kayaknya kan kayak kerupuk tuh kering. Makan pakai nasi. Nah, kita keadaannya seperti itu. Bahkan ada di antara ustadz kita, untuk membeli kebutuhan itu tidak ada. Sabun rinso yang kalian pakai itu, yang kalian pakai mencuci, ya dipakai ustadz-ustadz kita. Atau, bukan semuanya ya, maaf saya tidak menyinggung semuanya, ada beberapa orang. Ya mungkin saya termasuk di antaranya. Sabun rinso itu dipakai untuk kepala. Banyak kan? Pakai untuk baju. Terkadang ada yang pakai untuk sikat gigi. Fakir. Tapi jangan kalian tanya mereka sungguh-sungguhnya dalam menuntut ilmu. 6. Dan sekarang ada di antara mereka yang masya Allah jadi duat di tengah masyarakatnya, di tengah kaumnya. Menjadi orang yang terpandang, terkemuka, dipandang dalam masalah agama. Masya Allah, tabarakallah. Ini gambaran kita. Ada gambaran yang menyedihkan lagi, sudah tahu makannya nasi. Kita di sana daerahnya pasir, padang pasir atau daerah lembah. Waktu makan nasi itu sudah ditata di tempat baki atau sohen atau tempeyan tempat makan itu. Baru mau dimakan ini siap makan, datang angin pasir tuh. Masuk ke nasinya. Masya Allah ini kacang-kacang kacang pasir ini. Makan nasi, nah petak-petak. Bukan kacang yang dimakan, itu pasir. Kalau kita mampu dengan keadaan fakir seperti ini, masya Allah, sehingga saya mungkin mengatakan kalian jangan bersedih ya ahli sunnah. Dengan apa yang kalian jalani, sahabat dulu telah menjalani, para ulama dahulu telah menjalani. Kalian jangan khawatir, jangan khawatir fakir. Demikian artinya kita menuntut ilmu. Kalau memang bisa seperti itu, bertahan seperti itu, masya Allah baik. Kalau tidak, dan kita bisa menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kita dalam menuntut ilmu sekadarnya juga baik. Tidak ada ifrat wa tafrit. Wallahu a'lam bissawab. Di sini banyak pertanyaan-pertanyaan ya ikhwan. Cuma saya kayaknya enggak bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Insyaallah taala nanti kita akan dapatkan penjelasannya di waktu yang lain. Masih sama dengan Dzulkarnain juga sama dan Sofyan Rurey. Di sini dikatakan bagaimana juga dengan Ustaz Sofyan Rurey. Sofyan Rurey ini bukan ustaz ya, Pak. Bukan ustaz. Cuma pintar bicara. Kalau antum pintar bicara, antum sama dengan Sofyan Rurey. Ada yang pernah ke Saudi? Kerja? Kalau ada, ya itu hampir sama lah. Kerja. Lantas menghadiri, terkadang duduk di majelisnya Syekh. Wallahu a'lam bissawab. Di sini penting, daurahnya Ustaz Muhammad As-Sewet di Masjid Ar-Royan Surabaya, beliau telah memberikan tazkiyah kepada Ustaz Dzulkarnain dengan mengatakan silakan kalian bertahun dengannya, silakan kalian mengambil ilmu darinya. Kita tadi sudah jelaskan, dan ini bentuk penekanan, insyaallah Ustaz Muhammad akan menerangkan sendiri, bahwa beliau menghapus, beliau menarik kembali perkataan beliau, dan kemarin beliau telah mengeluarkan pernyataan di Purwokerto. Kalian boleh lihat pernyataan itu dalam bentuk rekaman, dan alhamdulillah sebagian ikhwah telah menulis dengan bentuk transkrip. Apakah Sofyan yang antum maksud di Depok? Ya. Karena yang pertama kali mengustadkannya adalah asatidzah dan ikhwan Depok. Naam. Ini menambah daftar ustadz yang bermasalah yang muncul di Depok. Bukan, dia bukan ustadz. Naam. Jadi istilahnya Sufyan ini wala yugni min ju'. Jabar Soleh dan Asasuddin, ustadz yang ingin saya tanyakan, bagaimana Fathahillah Depok itu sendiri? Fathahillah Masjid. Adapun yang kak, yang antum maksud Jafar, tadi telah kita katakan Jafar ini orang yang dikatakan pembangkang. Nah, adapun Asasuddin, ya bersama mereka Hizbiyun sekarang. Asasuddin bersama Hizbiyun sekarang. Itu hasil hasil pendidikannya mereka. Asasuddin jadi apa? Asasuddin bersama Hizbiyun, dan mereka tidak ada yang menarik, tidak ada yang bermaksud mengembalikan asas, dan tidak ada yang tidak ada yang berkeinginan mengembalikan asas. Mereka tetap tenang, tetap biasa-biasa saja dengan keadaan asas bersama Hizbiyun, padahal dulunya bersama mereka. Di Depok ada pengajar dari Libya, pengajar lugah dari Libya. Orang-orang Libya ya kawan, orang-orang yang tidak mau menerima nasihat dari para masyayikh. Libya seharusnya ditinggalkan, dan banyak dari keterangan para masyayikh demikian untuk ditinggalkan, tapi mereka tetap di Libya. Di Libya tempatnya bala wa musibah di sana. Sehingga tidak kita sekolahkan anak-anak kita di Libya, tidak kita masukkan saudara kita di Libya, kita keluarkan dari Libya semestinya. Telah mendahului kita siapa? Ustaz Muhammad Umar As-Sewet. Beliau dulu di Libya. Bahkan sudah syariah, fakultas syariah. Sebelum lulus, beliau keluar. Karena mengerti tentang Libya. Itu dulu zamannya Ustaz Muhammad, sebelum antum ada yang belum jadi salafi. Sekarang bagaimana keadaannya? Orang PKS semua. Dosen-dosennya orang PKS. Kalau dulu Arab yang mancung-mancung memang dari Saudi, kalau sekarang Arab-Arab cemas. Karena PSE-PSE semua orang PKS. Ada, walaupun ada yang mancung seperti Salim Jufri, siapa itu? Orang PKS di situ juga ngajar. Tempatnya musibah Libya itu. Sehingga tidak pantas kita belajar di sini. Tidak ada dari Syekh Salafi. Kalau jami' Islamiyah masya Allah banyak Masyekh Salafi. Kita masih bisa selama, masih bisa belajar dengannya. Libya di sini, siapa Masyekh Salafi? Ada yang bisa menyebutkan Syekh Salafi di Libya? Atau dapatnya Syekh PKS? Allahu a'lam bishawab. Dalam menimba ilmu, sebagaimana yang sering saya dengar, penting bagi kita memperhatikan dari siapa dan dari mana kita mengambilnya. Berkenan dengan hal tersebut, dalam masalah pendidikan anak-anak kami, bagaimana nasihat antum mengenai Al-Madinah Shalah? Banyak yang menasihati kami untuk tidak menempatkan anak-anak kami di sekolah tersebut. Namun ketika kami bertanya apakah madrasah tersebut bukan salafi, tidak ada jawabannya. Yang jelas, mereka ngaku salafi, tapi tidak semua yang mengaku salafi menjalani apa yang dikatakan bermanhaj salafi dalam pendidikannya, dalam pembelajarannya. Di Madinah Shalah diajarkan ilmu-ilmu yang tidak pantas untuk diajarkan anak-anak kita. Antum rela kalau anak antum diajarkan filsafat? Di Madinah Shalah diajarkan filsafat. Nah, diajarkan yang lainnya. yang kalau kita beberkan satu persatu, ya merinding kita. Dulu pernah mereka mengajarkan tentang keyakinan Dewi Sri. Antum belajar tentang Dewi Sri kapan? SD ya. Kayaknya sudah cukup deh kita belajar Dewi Sri. Gak usah lagi anak kita. Tuh anak kita ketemu Dewi Sri lagi. Dan keyakinan yang lainnya, dalam pengajaran-pengajaran yang diajarkan, Allahu musta'an. Kalaupun katakan ini sudah dihapus, diganti yang lain, nanti dalam ujiannya sama. Dan banyak hal-hal yang mukhalafah syariah di sana terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga jangan sekolahkan anak antum di sana. Terlebih lagi terakhir saya dengar, mereka melakukan hal yang terlarang dan itu dipandang daripada dosa besar, meminjam uang di bank ribawi. Meminjam uang di bank ribawi dan akhirnya penggantian uang pinjaman itu mau dibebankan kepada anak-anak santri. Uang yang dipinjam tidak sedikit. Kalau 100 ribu sih gampang. Kalau kosongnya ini, nolnya ini sudah berapa ya? 600 juta berapa nolnya? Hah? 8 ya. Sudah 8 kosongnya ini. Gimana ya, Fu? Katanya minjam uang untuk membangun madrasah salafi. Kata para ulama, Allahu Akbar. Apa yang jelas-jelas ketahuan naruhnya tersebut untuk dibangun madrasah? Mau dihasilkan apa nanti dari pendidikannya? Allahu musta'an. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada salahnya itu semata-mata datangnya dari kami pribadi. Dan yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabih. Wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.